hadir di situ. Tertulis panti asuhan depan rumahku. Banyak saudaraku ada di situ, semuanya berwajah sayu dan sendu. Mereka rindu kasihku, ayah dan ibu. Segelintir nyawa lahir di dunia, cipta hatimu tua para budiman, kami pun ingin bahagia beri kesempatan untuk menikmati kasih dan sayang rahmat Tuhan kepada matahari kan bersenyum untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia. Rahmat Tuhan kepada umat manusia, matahari.